siyo isong sing ono. Saya minta tepuk tangannya dulu buat Ken Dede, juga buat seluruh warga sini, mana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.